بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum-hukum seputar pernikahan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan hal yang terkait dengan kewajiban suami dan istri atau hak masing-masing, dan pada kesempatan ini kita masih membahas terkait dengannya. Pembahasan yang tersisa dari pembahasan-pembahasan seputar hukum-hukum pernikahan, ya, atau kerumah tanggaan. Di sini saya ambilkan sebagian dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, di samping kita mengacu pula kepada kitab Asy-Syaukani rahimahullah Ad-Darari Al-Mudhiyah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan tentang pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia terhadap pasangan masing-masing. Suami berakhlak yang mulia terhadap istrinya, demikian pula istri berakhlak yang mulia terhadap suaminya. Beliau mengatakan, "Wa yusannu likullin minaz zawjain tahsinul khuluqi li sahibihi wa rifqu bihi." Dianjurkan untuk tiap suami maupun istri memperbagus akhlaknya terhadap yang lain. Warifku bihi, berlemah lembut terhadap yang lain. Watahammulu adahu, serta bersabar atas kekurangan yang lain. Ya. Jadi di samping masing-masing berusaha untuk memperbagus perilakunya, dan di antara bentuk akhlak yang mulia adalah sabar terhadap kekurangan yang lain. Karena yang namanya kekurangan pasti ada. Suami ketika melihat kekurangan pada istrinya, dia bersabar. Begitu pula istri ketika melihat kekurangan pada suaminya, dia bersabar. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berpesan, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna awanin indakum." Carilah pesan-pesan yang baik untuk para istri, mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Ibarat semacam itu. Sehingga harus kita punya belas kasih kepada mereka. Hindari segala hal yang sifatnya kekerasan, apalagi sampai seperti yang diistilahkan yaitu KDRT, ini sangat dijauhi. Allah Azza wa Jalla juga berfirman pada surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli mereka para istri dengan pergaulan yang baik, dengan perilaku yang baik. Nabi SAW pun mengatakan, khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik bagi istriku, bagi keluargaku. Di samping tentunya sang istri taat kepada suami pada perkara yang baik, karena ketaatan ini merupakan salah satu pokok yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Tanpa ketaatan istri kepada suami, maka kehidupan berumah tangga akan kacau. Tidak ada kebahagiaan dan tidak akan berjalan dengan baik kehidupan berumah tangga tersebut. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alayha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jal, kepada seseorang, maka tentu aku akan perintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Nah, sampai demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak harus masing-masing mengetahui kewajibannya dan hak yang lain yang mesti dia lakukan untuk yang lain tersebut. Dalam hadis Nabi SAW, beliau juga bersabda, "La yafruku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar." Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah, terus dicari kesalahannya, dicari kekurangannya, diingat-ingat terus. Jangan. Insakhita minha khuluqan, kalau dia benci pada wanita tersebut suatu akhlak, radhiya minha akhar, dia ridha pada wanita itu akhlak yang lain. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bisa memaklumi kekurangan pada pihak yang lain, mengingat kelebihannya, memaafkan kekurangannya. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, "Wa yahrumu matlu kulli wahidin min az-zawjaini bima yalzamu liz-zawjil akhar." Dan diharamkan masing-masing dari kedua belah pihak menunda hak yang lain. Ketika suami punya kewajiban terhadap istri yang mestinya diberikan, maka berikan, jangan ditunda. Begitu pula si istri ketika mesti melakukan untuk suami, yang itu menjadi hak suami, maka pun jangan ditunda. Sehingga masing-masing memberikan haknya sesuai waktunya dan kewajibannya. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan juga wa yahrumu 'ala az-zawji wad'u zawjatihi hala haydhiha. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan keduanya, bahwa diharamkan seorang suami menggauli istri sementara si istri dalam keadaan haid. Allah Azza wa Jalla telah melarang hal itu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, haid. Qul huwa adza, itu suatu gangguan, maka jauhi wanita ketika haid untuk menggaulinya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Jadi ini hal yang mesti diperhatikan dan hati-hati. Jangan sampai menggauli dalam keadaan haid. Sang suami, istri juga mesti tahu hal tersebut. Di samping itu juga, hal yang terlarang adalah menggauli pada bukan tempatnya, yaitu pada duburnya. Nabi SAW melaknat orang yang melakukan seperti itu. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa amma qawluhu la yajuzu ityanul mar'ah fi duburiha, tentang larangan menggauli wanita pada duburnya, telah diriwayatkan suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man atal mar'ata fi duburiha, terlarang apa, terlaknat, mal'unun, terlaknat seseorang yang mendatangi seorang wanita pada duburnya, ya, bukan pada tempatnya. Ini adalah suatu hal yang sangat terlarang, dan orang yang melakukannya dia terlaknat. Dan ini salah satu dari beberapa hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang larangan tersebut. Kemudian Syekh Al-Fauzan mengatakan, فَالزَّوْجُ مَسْئُولٌ عَنْ زَوْجَتِهِ, seorang suami dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, كُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ, masing-masing kalian adalah seorang penanggung jawab, dan masing-masing kalian bertanggung jawab terhadap ra'iyah yang berada dalam tanggung jawabnya. Nah, suami bertanggung jawab terkait dengan istri dan anak-anaknya. Maka beliau mengingatkan, fa'alal muslimin an yattaqullaha fi nisa'ihim, maka kaum muslimin yang laki-laki hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam bab istri-istri mereka, tanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Bukan hanya bab hal yang sifatnya lahiriah, sandangnya, pangannya, papannya, tapi juga terkait dengan agama. Ini yang sering dilupakan, ya, sering dilupakan atau tidak diketahui bahkan oleh banyak kalangan. Dipikir hanya tanggung jawab makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Padahal terkait dengan tanggung jawab menjaga agama, pendidikan agama, ini juga merupakan kewajiban syariat. Allah Azza wa Jal mengingatkan, ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. At-Tahrim ayat yang ke-6. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Surat Thaha 132. Ya. Pada surat Maryam 54, ketika Allah menyebut tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Nah, ini semua hal yang mesti diperhatikan, yaitu tanggung jawab seputar apa? Agama, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang penting untuk keberlangsungan kebaikan keluarga dalam bab agama ini. Ya, kalau sang suami tidak perhatian dengan bab ini, istri pun menjadi wanita yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka apa jadinya anak-anak? Padahal sang istri yang dia bakal menjadi ibu adalah pendidik utama bagi anak-anak. Ya. Kalau sang istri yang nanti menjadi ibu, dia tidak perhatian dengan agama, bagaimana mendidik anak-anaknya? Dia tidak akan perhatian dengan pergaulan anaknya, tidak akan perhatian dengan sholatnya, imannya, dan lain-lain yang terkait dengan agama ini. Maka hancurlah suatu keluarga ketika agama dilalaikan. Kemudian terkait dengan hubungan suami istri juga, tentu nafkah batin juga merupakan suatu hal yang wajib secara umum. Namun di sini ada kadar ya tertentu. Disebutkan oleh sebagian ulama di sini, sebagian ulama mengatakan yalzam az-zauj al-wata in qadira 'alayhi kulla thuluthi sana marratan idza talabat az-zauja dhalik. Merupakan kewajiban atas seorang suami untuk memberi nafkah batin, istilah kita di sini ya, nafkah batin, ketika si istri meminta paling tidaknya ya thuluthu sana, sepertiga tahun, yakni 4 bulan ya satu kali paling tidaknya ketika sang istri meminta. Ini menurut sebagian ulama. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tidak memberi batasan dengan batasan waktu seperti itu. Beliau berpandangan wajib ya bi qadri kifayati zaujah ma lam yadurruhu aw yashghalhu an talabi ma'ishatin min ghairi taqdirin bi muddah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpandangan wajib bagi suami memberikan nafkah batin itu kifayati az-zawjah bi qadri kifayati az-zawjah, yang mencukupi istrinya selama itu tidak mencelakakan si suami dan tidak menyibukkannya untuk mencari ma'isyah. Ya, ini pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena ini juga hak istri, ya kan? Ketika terjadi apa akad pernikahan, tentu ini merupakan salah satu daripada tujuan pernikahan itu, baik di pihak lelaki maupun di pihak wanita. Ini adalah merupakan tabiat manusiawi, dan pernikahan merupakan salah satu sarana yang syar'i yang ditetapkan oleh syariat untuk hal tersebut. Maka ya, seorang wanita adalah manusia yang secara manusiawi memerlukan hal tersebut. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wajib bagi suami untuk mencukupi istrinya dalam hal ini selama itu tidak memudarati sang suami. Nah, ini satu catatan, tidak mencelakakan sang suami. Karena kondisi lelaki bermacam-macam, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang punya kesibukan ini dan itu. Ini pertama, tidak mencelakakan sang suami. Yang kedua, tidak menyibukkan untuk mencari ma'isyah. Jadi ada dua catatan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Satu apa? Tidak mencelakakan suami dan tidak menyibukkannya untuk mencari rizki. Nah, maka wajib mencukupi istri pada nafkah batinnya. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Bila terjadi suatu kondisi, yaitu seorang suami pergi, tentu hal ini sebelum kita lanjutkan merupakan suatu hak istri, yang namanya hak kalau istri merelakan haknya, ya nggak ada masalah, ya kalau si istri merelakan haknya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia menuntut haknya, maka itu haknya dia yang mesti dipenuhi. Sehingga di sini disebutkan, bila suatu kondisi tertentu di mana sang suami pergi lebih dari setengah tahun, kata Syekh Al-Fauzan ridhaullah, idza safara az-zawju fawqa nisfi sanatin, kalau seorang suami pergi lebih dari setengah tahun, wa talabati az-zawjatu qudumahu, kemudian istri meminta untuk datang, maka semestinya suami pun datang. Kecuali dalam perjalanan haji yang wajib atau perjalanan perang yang wajib atau tidak mampu datang. Ya. Ini beberapa pengecualian, ya. Perjalanan haji yang wajib, perjalanan perang yang wajib, yang ketiga apa? Tidak mampu datang. Fa'in abal kudum min ghairi udrin yamna'uhu wa talabati zawjatu at-tafriq bainahuma farraqa bainahuma al-hakim ba'da murasalatihi. Kalau sang suami tidak mau datang tanpa ada alasan yang dapat diterima syariat. Tidak mau datang tanpa ada alasan yang dapat diterima syariat. Kemudian si istri keberatan dan meminta pisah, maka hakim boleh memisahkan antara keduanya setelah pemberitahuan kepada sang suami. Nah, kenapa? Ini haknya istri. Ya, dia juga punya hak. Li'annahu taraka haqqan 'alaihi tatadarraru az-zawjatu bitarkihi. Karena sang suami ketika itu tidak mau datang, dia telah meninggalkan suatu hak yang si istri termudarati. Si istri tersakiti dengan keadaan suami yang tidak mau datang tersebut, tidak memberikan haknya. Dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah, wa husulul dharari lizawjati bitarkil wat'i muqtadin lilfaskhi bikulli hal. Timbulnya suatu apa mudarat atau mudarat bagi istri disebabkan tidak diberi nafkah batin, ini bisa menyebabkan terputusnya pernikahan itu. Artinya menjadi hak istri kalau dia minta untuk pisah karena dia tidak diberi nafkah batin tersebut. Sawa'un kana biqasdin minaz-zauj aw bighairi qasdin. Sama saja ini dengan sengaja atau tanpa disengaja oleh suami. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini seperti bab nafkah. Bahkan ini lebih daripada nafkah. Artinya nafkah lahiriah, sebagaimana seorang suami tidak pernah perhatian dengan nafkah lahiriahnya, sandang, pangan, papan enggak pernah diberi. Istri boleh menuntut haknya. Dan kalau tidak diberi, dia pun boleh meminta fasakh untuk dibatalkan pernikahannya, datang kepada hakim, ya, minta khulu', pisah nikah. Boleh. Nah, bab nafkah batin ini lebih. Lebih daripada itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini hal yang sangat penting diperhatikan, ya, karena memang kita tahu bahwa masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban, dan kondisi seperti yang tadi disebutkan, perginya suami jauh dari istri atau istri jauh dari suami, ini benar-benar menjadi salah satu sebab, bahkan mungkin termasuk sebab yang sangat besar, ya, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat, ya, perselingkuhan dan macam-macam seputar itu, sampai pada perceraian, ya, dan apa, rusaknya rumah tangga. Sehingga kita lihat di sini, ternyata para ulama kita rahimahumullah sangat perhatian dengan bab ini, agar masing-masing mendapat haknya, dan supaya ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab baiknya suatu masyarakat, ya, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini. Dan yang lebih parah lagi, ketika istrinya justru yang pergi bekerja di luar negeri, wah, ini lebih parah lagi, ya. Istrinya pergi ke luar negeri, suaminya di rumah, malah istrinya yang menafkahi. Ya, suaminya enggak tahu apa saja di rumah, apa yang dia lakukan. Nah, ini memang suatu fenomena yang sangat memprihatinkan. Dan begitulah ketika rumah tangga tidak dijalani sesuai dengan syariat agama. Nah, kita walhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah membimbing kita untuk mempelajari agama kita, agama Islam, sehingga kita berusaha mengamalkan agama ini, termasuk dalam bab kerumah tanggaan. Dan ternyata bimbingan Islam begitu besar kepada keluarga, bimbingan Islam begitu mulia dalam bab ini, bimbingan terhadap para suami, terhadap para istri, bagaimana menjalani rumah tangga yang baik, bagaimana hak masing-masing bisa terpenuhi, ya, dan tidak terzalimi. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa yahrumu ala kulli min az-zawjayn tahaddats bima yajri bainahuma min umur al-istimta', dan diharamkan masing-masing dari suami istri bercerita tentang apa yang terjadi dari kerahasiaan hubungan mereka berdua. Tidak boleh cerita, itu rahasia mereka berdua. Tidak boleh sang suami menceritakan kepada orang, ya, si istri juga menceritakan kepada orang, tidak boleh. Itu rahasia yang sangat rahasia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, syarrun nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyamah ar-rajulu yufzi ilal mar'ah wa tufzi ilaih thumma yanshuru sirraha. Seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya kemudian menyebarkan rahasia itu. Nah, ini disebut syarrun nas, orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian hal yang lain, وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية. Seorang suami juga punya hak, yaitu melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan yang darurat, sehingga tidak boleh dibiarkan seorang istri pergi semaunya kemana saja. Ketika mau pergi, mesti izin kepada suaminya. Izin ini bisa sifatnya izin yang tetap, bisa jadi izin yang sifatnya mendadak. Izin yang tetap mungkin misalnya kegiatan rutin, tiap hari belanja untuk masak ya di warung tertentu yang biasa dia belanja. Ya, sudah punya izin dari suami dan itu hal yang biasa, sudah. Enggak mesti tiap mau pergi bicara. Tapi ada kalanya kondisi-kondisi tertentu izin secara khusus di luar kebiasaan itu. Ya, ada temannya datang kebetulan di rumah tetangganya ingin bertemu, minta izin kepada suami. Jadi termasuk hal seperti itu dalam Islam, seorang istri harus izin kepada suami. Tidak boleh sembarangan pergi tanpa pamitan. Ya. Ingat bahwa seperti Nabi katakan, fa innahunna awanin indakum. Wanita itu ibarat budak bagi suami. Yani betul-betul istri dia terikat dengan suaminya. Tentu bukan maksudnya seperti kehidupan seorang tuan dengan budaknya, tergambar kebengisan seorang tuan terhadap budaknya, bukan begitu. Tapi sangat terkait istri dengan suami. Dia adalah milik suami. Mau pergi kemana, izin suami. Jangan sampai suami tiba-tiba kehilangan dia. Kemana istri saya? Ya. Sore ini mesti membuatkan kopi, ternyata sudah tidak ada. Misalnya. Ya, atau kepentingan yang lain, ternyata istrinya enggak ada tanpa izin, tanpa ngomong-ngomong. Nah, ini bisa membuat suami marah, merasa haknya tidak dipenuhi dan bisa berantakan, ya. Akhirnya kehidupan rumah tangga kurang harmonis dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi izin, dan suami berhak untuk melarang ketika memang itu menjadi suatu maslahat bagi mereka. Kemudian bagi suami juga dianjurkan untuk memberi izin, misalnya hal yang memang penting, ya, semacam misalnya pergi untuk mengunjungi silaturahmi kepada saudaranya, kepada pamannya, atau mungkin sebagian kerabatnya sakit, dia ingin menjenguk, atau bahkan dia ingin merawat. Ketika istri meminta izin untuk itu, maka disunahkan suami untuk mengizinkan, ya, karena ini sangat bermanfaat dalam hubungan silaturahmi. Walaupun hak suami kalau mau melarang, mau mengizinkan itu hak suami, tapi dianjurkan suami untuk memberi izin dalam bab-bab seperti itu. Karena apa? Karena ini akan membuat kedekatan hubungan silaturahmi pada pihak keluarga istri. Kalau tidak diizinkan, ya bisa nanti putus hubungan silaturahmi tersebut. Nah, kecuali dalam kondisi kekhawatiran besar, yaitu apa? Istri akan dapat pengaruh buruk. Dan ini sangat mungkin, ya, terjadi di sebagian keluarga. Ternyata pihak keluarga istri orang-orangnya ya punya pengaruh buruk, ya. Punya pengaruh buruk. Sehingga ketika istri pergi silaturahmi mesti pulang bawa bencana. Berubah sikapnya, berubah kata-katanya, ya, berubah tuntutan-tuntutannya. Nah, ini akhirnya tidak beres. Kalau sang suami melihat gejala seperti itu, maka boleh suami melarang. melarang istri untuk bersilaturahmi kepada saudaranya atau kepada pamannya misalnya, bibinya, kalau memang ada pengaruh-pengaruh buruk seperti itu. Kalau tidak ada, maka dianjurkan untuk diberi izin. Walahu man'uha min ta'jiri nafsiha wal tihaqi bil wadha'if li'annahu yaqumu bi kifayatiha. Kemudian juga merupakan hak suami untuk melarang istrinya bekerja karena si suami mencukupi nafkah. Ya, ini sudah merupakan kewajiban. Lelaki menafkahi istri itu kewajiban syar'i, kewajiban syariat. Sehingga atas dasar kewajiban ini, suami berhak untuk melarang istrinya bekerja. Ya. Karena dengan bekerja tentu akan terkurangi waktunya untuk suaminya, terkurangi waktunya untuk anak-anaknya. Sehingga bisa jadi si anak kurang tarbiyah pendidikan ibu. Dan ini yang banyak terjadi juga ya. Suami pergi, istri pergi, anak dititipkan. Sehingga anak tidak mendapat tarbiyah pendidikan dari orang tuanya. Kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, kalau kebetulan suami perginya lama, istri juga tiap hari pagi jam 6 sudah pergi, pulang jam 6 lagi, berapa jam berikutnya sudah tidur. Kalau mau ditotal dalam seminggu hanya berapa jam bersama anak. Nah, ini enggak benar. Yang seperti ini sebetulnya dalam pandangan Islam, wallahu a'lam, kehidupan yang tidak sehat, ya. Karena anak tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dan tidak mendapat pendidikan yang cukup dari ayah ibunya. Lebih-lebih lagi ketika si istri bekerja di samping di kerumah tanggaannya seperti itu, waktu bagi suami terkurangi, ya, pulang pun sudah lelah letih, kecapean, ya, waktu untuk anak-anak terkurangi, ini problem tersendiri di keluarga. Belum lagi problem di luar. Ketika si istri bekerja di luar, kita tahu sekarang na'udzubillah min kulli su, pergaulan yang sangat merugikan. Ya, campur laki-laki perempuan, entah di kantor, entah di tempat kerja, di pasar, di mana-mana, teman-teman yang tidak baik dan macam-macam sekali. Macam-macam sekali. Nah, ini membuat semakin buruk kondisi. Entah istri pulang sudah jadi apa, ya, ketika di luar seperti itu. Sehingga sering terjadi malapetaka di keluarga disebabkan karena itu. Dan malapetaka di luar karena keluarnya wanita, bergaulnya wanita dengan pergaulan yang macam-macam, bencana yang lain di luar. Nah, maka dari itu di sini Syekh Fauzan dalam hal ini menyoroti cukup tajam, ya. Beliau mengatakan khususan fi hadzal zaman, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Ya, suami harus betul-betul perhatian bab ini, lebih-lebih di zaman ini kata beliau, alladzi qala fihi al-haya'u wal ihtisham. Yang rasa malu semakin habis. Kalau dulu, baik di zaman Nabi dan termasuk di zaman kita, wanita itu tergambar sebagai suatu makhluk yang sangat pemalu, ya kan? Dan Nabi bahkan mencontohkan sifat malu dengan malunya seorang wanita yang dipingit, gitu kan? Dan memang begitu mestinya. Seorang wanita tetap menjaga rasa malunya. Tapi di zaman sekarang ini hampir habis, ya, rasa malu itu hampir habis. Bahkan terkadang wanita lebih tidak malu daripada lelaki. Tidak jarang mungkin wanita menggoda laki-laki, ya. Sehingga mungkin laki-laki yang malu, terbalik jadinya. Nah, itu kondisi zaman sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Wa katsara fihi du'atus su' wal ijram. Dan di zaman sekarang di samping akhlak yang sangat menurun, orang-orang yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan juga banyak. Ya. Jadi semakin parah. Wasaratin nisa'u tukhalitur rijal fil makatib wa majalatil a'mal. Dan laki-laki bercampur dengan perempuan di berbagai tempat campur baur, ya. Di kantor, di tempat kerja, macam-macam lah tempat kerja, bahkan terkadang berdua-duaan dengan lelaki. Maka ini bahaya yang sangat berat, ya, bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Maka al-ibtiad anhu wajibun akid, menjauhi hal seperti itu sangat ditekankan. Kemudian masalah yang lain, ya, ini juga tentunya mesti harus kita perhatikan, ya. Beliau bicara di sana, di Saudi Arabia, yang kita nilai masyarakat yang masih masya Allah, ya kan? Bagi kita menilai masih masya Allah. Beliau bicara seperti itu. Bagaimana dengan kondisi masyarakat kita yang sudah seperti ini? Ya, kita betul-betul yakni prihatin dan khawatir. Kemudian berikutnya, wala yalzamu az-zawjata ta'atu abawaiha idza talaba minha firaqa zawjiha. Dan tidak mesti seorang istri taat kepada kedua orang tuanya kalau kedua orang tuanya itu minta pisah. Nah, ini juga sering terjadi, ya, intervensi orang tua dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga terkadang orang tua minta kepada anaknya, kamu harus pisah dengan suamimu. Maka di sini Syekh mengatakan tidak mesti taat kepada orang tuanya. Karena sekarang wanita ketika sudah bersuami, ketaatan kepada suami lebih daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Tentu hubungan dengan orang tua tetap, ya, tapi kalau bab ketaatan, maka ketaatan kepada suami lebih daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Nah, terutama di sini tentu pembicaraan kita ketika sang suami itu adalah suami yang soleh, ya, suami yang baik. Kalau suaminya memang seorang penjahat, ya, satu hal yang wajar, ya, orang tua meminta agar dia mau pisah, ya, dari suami yang seperti itu secara proses syar'i pisahnya tentunya sesuai syariat, maka itu hal yang wajar dan itu bagus dan itu merupakan keprihatinan orang tua demi anaknya. Tapi kalau seorang suami sudah baik, ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi mungkin kehidupan ekonominya kurang. Nah, ini justru yang sering jadi alasan adalah apa? Kehidupan ekonomi yang dinilai kurang mapan, atau mungkin status sosial yang kurang diharapkan, ya, dia hanya seorang mungkin buruh, dia bukan seorang pegawai yang yakni bergengsi misalnya. Nah, maka seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya, kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya minta pisah dari suami yang baik tersebut. Wala ta'atuhuma fi ziyaratiha lahuma idza kana zawjuha la yarda bidzalik. Bahkan kata Syekh Al-Fauzan, ketika kedua orang tuanya minta dikunjungi, kemudian suami mengatakan jangan, ikuti suami. Cuma di sini suami yang perlu bersikap bijak, ya. Betul, itu hak suami untuk melarang sampai untuk mengunjungi kedua orang tuanya, itu masih hak suami. Tapi ingat bahwa suami tidak semena-mena menggunakan kekuasaan ini. Ketika tidak ada masalah untuk bersilaturahmi, jangankan kepada kedua orang tua, kepada saudara kerabat pun dianjurkan suami mengizinkan. Apalagi kedua orang tua, mertuanya dia, ya. Maka suami mestinya mengizinkan kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, yaitu pengaruh buruk seperti yang tadi kita contohkan, di mana istri dapat pengaruh-pengaruh buruk yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga, maka suami berhak untuk melarang dan istri pun mesti menaati suami dalam hal itu. Ya, hak. Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, maka Nabi pun berkata kepada wanita itu, "Adatu zaujin anti?" Apakah kamu seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am. Dia mengatakan iya. Qala, beliau mengatakan, "Ungzuri aina anti minhu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Coba kamu perhatikan dirimu. Bagaimana kamu terhadap suamimu? Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Lihat bagaimana dirimu terhadap suami. Perhatikan. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa yajibu 'ala az-zawji idza kana law akthar min zawja an yusawi bainahunna fil qasmi." Dan wajib bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri. Ya, seorang yang berpoligami, yang kebetulan punya dua istri atau lebih, dia wajib bersikap adil dalam hal membagi waktunya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa, mengingatkan dalam bab ini, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Jangan kalian condong kepada sebagian, ya, sepenuhnya, sehingga kalian tinggalkan yang lain seperti barang yang tergantung. Nah, ini sebagai peringatan agar adil ketika dia punya lebih dari satu istri, untuk adil dalam membagi waktu, dan terutama dalam pembagian waktu adalah malam, ya, karena malam itu adalah umumnya manusia beristirahat dan di rumah. Kalau siang dia pergi, dia bekerja, ya, sehingga yang menjadi patokan adalah waktu malam. Sehingga kalau ada seseorang yang justru terbalik, dia kerjanya malam sebagai penjaga, misalnya suatu tempat, ya, semacam apa, satpam malam hari misalnya, maka dia justru terbalik akhirnya. Ya, kewajiban untuk membagi waktu justru siang hari bagi dia, karena bagi dia sudah terbalik. Ya, siangnya menjadi waktu istirahat, malamnya menjadi waktu kerja. Kemudian beliau mengatakan, "Wayaksimul haid, wayaksimul lil haid wal nufasa min zaujatihi wal marida." Begitu pula seandainya pun si istri haid, nifas atau sakit, tetap dia mesti mendapat bagian waktu tersebut, karena tujuan daripada kebersamaan itu adalah ketenangan dan ketentraman. Ya, sehingga kondisi istri yang haid, yang nifas atau yang sakit tidak menghalangi untuk mendapat bagian waktu, ya, sebagaimana istri-istri yang lain. Kemudian ketika seorang suami yang memiliki beberapa istri ingin pergi dan mengajak istri-istrinya atau sebagian istrinya, maka dia melakukan qur'ah, yakni mengundi. Seperti Nabi SAW melakukan hal itu. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa amal iqra' bainahunna fis safar fali hadithi Aisyah. Adapun terkait dengan mengundi antara para istri dalam safar, maka berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yakhruja safaran, kalau beliau ingin safar, ingin pergi, aqra'a baina azwajihi, beliau mengundi antara para istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha, siapa yang keluar bagiannya, yaitu yang keluar bersama Nabi, ya, supaya tidak iri, maka diundi. Namun untuk berikutnya, ya, giliran yang belum. Misalnya dia pergi sekarang, mau pergi ke suatu tempat, ya, dia ingin membawa salah satu daripada istrinya, diundi siapa dulu, fulan, ya, si A berangkat. Lain waktu, nah, dia gak ikut undian lagi, ya. Kalau istrinya dua, berarti lain waktu sudah otomatis yang satu. Tidak diundi lagi, dapat dia lagi. Ini gak dapat lagi. Ketiga kali diundi lagi, dia lagi dapat. Bukan begitu, ya. Ketika ia dapat undian untuk ikut suaminya, berikutnya otomatis istri yang satu. Kalau istrinya tiga, maka undian berikutnya hanya dua, ya, begitu. Nah, ini hukum-hukum seputar ini, ya, untuk kita ketahui bahwa Islam penuh dengan aturan yang adil, ya, tidak sembarangan seorang yakni melakukan poligami kemudian tidak memperhatikan hukum-hukumnya. Bahkan diancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang memiliki istri lebih daripada satu kemudian tidak berbuat adil, nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring, ya. Salah satu sisi tubuhnya miring. Nah, ini ancaman dan ini sebagai tanda bahwa dia bukan orang yang adil terhadap istri-istrinya ketika di dunia. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, al-mar'atu idza safarat bila idzni zawjiha, kalau seorang wanita itu pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkah untuknya gugur. Ya, misalnya ada istri tiba-tiba pergi tanpa seizin suami, maka kewajiban nafkah untuk istri gugur. Dia telah bermaksiat kepada suaminya, dia telah melanggar hak suami, maka hukumannya tidak dapat nafkah. Kemudian di sini Syekh Fauzan mengingatkan, wa yata'allaqu bihadzal mawdhu' mabhathun nusyuz, terkait bab ini hal yang penting adalah suatu masalah yang disebut dengan nusyuz. Perlu diperhatikan, nusyuz adalah maksiatnya istri terhadap suami. Tidak jarang seorang istri bersikap yang tidak semestinya, di mana dia melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Nah, ini disebut dalam syariat dengan istilah nusyuz. Ya, wa in imra'atun khafat min zawjiha nusyuzan au i'radan, nusyuz. Dalam An-Nisa ayat yang ke-34 Allah pun berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap nusyuz, kalian khawatirkan bersikap nusyuz, yakni tidak taat kepada suami, maka fa'idhuhunna, berikan nasihat. Kalau tidak mempan, fahjuruhunna, dihajar, didiamkan, tidak kita apa ajak bicara ya pada waktu tertentu ya fil madaji diranjang wahjuruhunna fil madaji sehingga tidur diam saja tidak diajak bicara apa-apa ya wadribuhunna kalau itu tidak mempan sebagai pelajaran maka berikan pukulan tapi pukulan yang tidak keras ya sekedar untuk mendidik mengingatkan kalau tidak juga sadar maka ya datangkan wakil dari pihak istri dan pihak suami untuk merembuk pertikaian di antara mereka. Nah, jadi di sini hal yang cukup penting dalam kehidupan berumah tangga ini hindari nusyuz ya wanita-wanita para istri jadilah istri yang baik tidak membuat marah suaminya tidak membuat kesal suaminya berterima kasih dan mensyukuri jerih payah suaminya menjadi istri yang setia kepada suaminya ya membantu mendukung suaminya ya nah dengan itu insyaallah suami pun akan membalas kebaikannya menjadi pula suami yang penyabar terhadap istrinya suami yang sayang kepada istrinya suami yang memberikan hak-hak istrinya semuanya dengan tuntunan Islam insyaallah dengan cara seperti itu maka akan terjalin hubungan kerumah tanggaan yang baik dan harmonis wallahu a'lam bissawab ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.